Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. Kaum muslimin dan muslimat, ASN, Bantul, yang dirahmati Allah. Pertama kita apresiasi pengajian yang dilakukan oleh ASN untuk warga Muhammadiyah tentunya. Sebab ngaji itu memang penting ya. Orang kalau nggak ngaji, apalagi untuk kita Muhammadiyah, dikhawatirkan nanti nggak tahu yang paham agama Muhammadiyah itu seperti apa ya. Jadi nanti berbeda dengan paham-paham lain gitu ya. Padahal paham lain itu kan sangat tidak terjamin gitu ya, mendekati Quran dan Sunnah. Kalau kita insya Allah bisa memberikan jaminan bahwa kita nanti meledak lah, kita sesat, hilang segala macam, itu kan jalan ngaji. Alhamdulillah kita bisa ngaji di sini malam ini. Salam-salam tidak salah kita kesempatan kehadiran dan berusaha Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua-dua sebagai pelopor Quran Sunnah. Kajian Syiah sebenarnya sudah hampir setahun kita ikuti ya. Maka kita sudah kemarin di Bandung berdiri ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Pak Habib Alkaf dari Jawa Timur kemarin sempat menangis karena beliau satu-satunya mungkin Habib ya yang masih berpikiran lurus, yang menganggap Syiah itu sesat dan menyesatkan. Ketika Muhammadiyah kemarin di rapat kerja pimpinan, kita sekarang membantu di sekretaris Majelis Islamik Pimpinan Muhammadiyah, Pusat Muhammadiyah. Itu tertua Majelis Tarji, ya, Profesor Dr. Samsul Anwar. Beliau sudah mengeluarkan, walaupun belum ditaktis, mengungkapkan bahwa Syiah adalah paham yang sesat dan menyimpang dari paham yang dipakai di Muhammadiyah. Ketika fatwa itu keluar, akhirnya kita dari Majelis Tarbiyah PP mencoba mengenalkan itu kepada seluruh warga Muhammadiyah di Indonesia. Nah, ketika ANAS berdiri di Bandung, Aliansi Nasional Anti Syiah, akhirnya diundang oleh bapak-bapak yang masuk Muhammadiyah, diwakili oleh Ustaz Fadhlur Rahman pada waktu itu, sampai Ustaz Alfa tuh nangis. Kata lu ya, saya tuh kenapa saya menangis, kata Ustaz Alfa itu, karena saya selama ini masih ragu dengan Muhammadiyah. Kalau itu saya sudah patah hati lagi gitu, tetapi aneh. Tapi kalau Muhammadiyah baru ini loh, saya masih bisa berharap dengan Muhammadiyah untuk menyesatkan Syiah gitu. Saya mau ngomongnya udah dari dulu, Pak. Saya udah dulu teriaksi, sesat menyesatkan itu. Cuma, memang masih secara pribadi, saya sudah membuat teriaksi. Makanya malam ini, sangat bagus kita membahas tentang Syiah yang sudah ribuan tahun. Yang kedua, kemarin sebelum Desember, saya selalu mengatakan bahwa kata-kata toleransi, saya sampai hari ini, kalau mengenal kata toleransi, itu saya sampai kumah gitu. Toleransi itu modus buat saya. Islam itu gak mengenal kata toleransi, kita mengenal kata sesama. Toleransi itu menurut saya selama ini yang saya pelajari, itu adalah modus orang-orang kafir dan orang-orang sesat. Ketika mereka kecil, mereka begitu di belakang toleransi. Begitu mereka besar, kita lihat di sini. Tidak ada toleransi itu tidak. Jadi, saya kalau teman-teman saya, jangan pakai kata-kata toleransi, semua kata-kata toleransi itu. Itu modus orang-orang kafir. Orang-orang sesat itu selalu berhitung di belakang toleransi. Kalau mereka kecil, coba, Syiah kecil, toleransi. Mereka besar, sunyi di hati. Kristen mungkin ketika sedikit, mereka masih sedikit jumlahnya. Mereka menggunakan kata toleransi, toleransi. Begitu mereka besar, kita juga boleh, agama juga nggak boleh. Sekolah Muhammadiyah Hindu ketika kecil toleransi. Begitu mereka besar, sekolah Muhammadiyah di Bali ini nggak boleh berdiri. Padahal ini sudah ada. Buddha juga begitu. Toleransi kata Buddha. Mereka kecil minta toleransi. Mereka besar, kita dihabisin. Jadi kalau masuk percaya dengan toleransi itu jadi bodoh yang sebenarnya itu. Islam itu harus diajarkan karena sudah menjaga tamu, proses bertamu sudah ada dalam Islam. Nah, Syiah juga begitu pada hari ini. Lalu mereka menuntut toleransi. Islam mengajarkan toleransi. Mereka kecil Indonesia. Cuma nanti kalau mereka besar, mereka injak kata toleransi kita itu habis semua sama Syiah. Inilah yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah sebenarnya. Tapi lucunya pemerintah ini, malah kita dicintai. Dua hari yang lalu, saya mendapat berita dari Kalimantan. Ada seorang ustaz ditangkap di Kalimantan. Masih kasusnya tablin ya. Masih kasusnya tablin. Soalnya tablin itu nama pahlawan, saya ya. Saya menyesuaikan tablin bukan menginap pahlawan nama tablin ya. Jalan. Ustaz itu dianggap ditangkap densus. Setelah rumahnya dibongkar, jadi geledah. Ya ditemukanlah Al-Quran dijadikan sekarang sebagai barang bukti kan dilakukan ya Al-Quran itu jadi barang bukti juga. Terus dapat buku-buku tentang Anas, beliau termasuk perwakilan Anas di Kalimantan. Seluruh Kalimantan ada. Nah ini artinya apa? Pemerintah kembali akan kecolongan. Kita sudah teriak-teriak kepada pemerintah yang namanya komunis kemarin waktu Anas di Bandung. Pak Kiflan Zen, mantan B, itu sudah mengatakan bahwa dua hal yang akan kita khawatirkan terhadap NKRI. Pertama komunis, yang kedua Syiah. Kata Pak Kiflan Zen, seandainya Syiah berkolaborasi dengan komunis, Indonesia itu dalam darurat bahaya. Tapi itu kan pintarnya Syiah, dia mempermainkan opini itu. Malah kita yang anti Syiah di atas akhir NKRI, gue bayangkan. Gak tahu ya, saya pernah di kasih tahu sama orang-orang Bantul, karena saya kasih Syiah sudah hampir 2 tahun ya. Katanya intel polisi juga dari nyari saya gitu. Loh, kenapa saya dicari? Saya bilang, saya punya menyamakan NKRI dengan Syiah. Kenapa saya diapain gitu? Ya Bapak ngomongnya keras, saya orang Sumatera, Bapak ngomongnya begitu gitu. Gak boleh menyesalkan Syiah, saya tidak menyesalkan Syiah, dia sosok sendiri kok gitu. Gak boleh takdiri-takdiri, Syiah ini nyontak kiri gitu. Dia mengkapekan seluruh sahabat Nabi gitu. Kenapa saya yang bilang takdiri? Akhirnya itulah cara saya memang menghadapi Syiah itu agak berat dari menghadapi Gapatar, gitu. Menghadapi LDII, Ahmadiyah. Saya kan memang dari muda itu memang senang dengan aliran sesat ya. Gak sama gitu. Ketemu dengan muka-muka neraka itu senang banget gitu. Mati, hilang Syiah, itu senang cepat dong gitu. Artinya apa? Yang paling sulit itu memang Syiah. Kenapa? Karena Syiah ini kalau Ahmadiyah itu cuma ngumpul sana, ngumpul sini, ngumpul sana, ngumpul sini, gak begitu lah ya. Mereka cuma ya menjalankan kehidupan biasa aja. Kalau LDI dan ya ngumpul sana, ngumpul sini, gak mau sholat sama kita, itu apa lagi? Cuma salah masjid, kalau kita sholat, kita jadi. Tapi kalau Syiah, dia punya konsep imamah. Ya, dia punya konsep imamah. Makanya sekarang Syiah sudah memunculkan sebuah opini baru. Karena kita bukan menakutnya lah ya. Saudi Arabia sudah mengumpulkan 34 negara Sunni menghadapi Irak dengan komunis dan lain. Komunis dengan Syiah itu kan bersatu ya. Jadi sekarang yang merupakan apa? Merupakan koalisi Iran itu Rusia, Cina, masuk sekarang Korea Utara. Itu akan berhadapan dengan 34 negara Sunni minus Indonesia sama Pakistan. Coba Saudi sudah menawarkan ke Indonesia untuk menjadi anggota 34 negara Sunni, tapi kayaknya Indonesia menolak itu. Karena kebetulan politik luar negeri ini kan bebas aktif. Kita tidak berpihak kemana pun, tapi aktif memperjuangkan hak presidennya. Hak Indonesia maksudnya. Pakistan keluar dari koalisi karena menurut Pakistan kami tidak diajak itu. Contohnya diajak sama Saudi Arabia. Nah, sekarang Iran tetap kecil dulu. Kenapa Iran tetap kecil? Ternyata kemarin ketika dia mengusir diplomat Saudi, bahkan kantor kedutaan besar Saudi di Iran itu dibakar sama orang Iran. Ternyata Saudi bergerak cepat. Diplomat Iran diusir dari Saudi. Bahkan kantor perwakilan haji Iran juga ditutup sama Saudi. Jadi kalau ada dulu orang nanya ke kita, kan kalau orang Iran sesat, kenapa masuk boleh haji gitu ya? Ini karena mereka punya perwakilan haji di sana. Saudi juga tidak bisa menutup, ini masalah diplomasi. Sekarang ada masalah lagi Iran bergerak. Karena informasinya sudah ditutup. Ternyata gerakan Saudi direspon cepat oleh negara-negara Sunni. Pertama, Kuwait, Sudan, Uni Emirat Arab, Qatar, Taman Djibouti, Taman Nigeria. Sekarang hampir seluruh negara developer sudah menarik diplomasi dari Iran. Iran sekarang pada Peru. Dia nggak menyangka reaksi Sunni begitu cepat. Sedangkan dia cuma punya koalisi kecil seperti itu. Ya. Nah kebetulan Amerika sama Israel berpihak ke Saudi itu. Ini masalah politik ya. Kita kalau bicara akidah lain lagi nanti. Ini terus Israel akan membantu Saudi, orang dengan Iran. Amerika juga akan membantu Saudi. Ini masalah politik minyak sebenarnya. Jadi setelah usir-usiran diplomatik, kayaknya nggak lama lagi. Kalau saya mau prediksi nggak sampai 2 bulan lagi mungkin perang besar di Syria ini antara Sunni dengan Syiah. Ini perang akhir zaman ya. Coba Imam Suyuti, salah seorang mazhab Syafi'i mengatakan bahwa umur dunia setelah Rasulullah hijrah itu 1500 tahun. Bahkan 14 tidak itu. Berarti 63 tahun lagi kiamat. Kalau Nabi Isa 40 tahun bukan bumi, kita kurangin aja. 64 tahun dikurang, 63 tahun dikurang 40, berarti 23. Berarti 23 tahun ke depan itu berubah terus ya. Dan perang akhir zaman adalah perang yang akan terjadi nanti di Syria. Kenapa Syria? Ya karena mungkin negara miskin itu lebih enak mungkin dijadikan medan pertempuran mungkin. Dalam semua orang sudah memprediksi orang yang terutama nanti terjadi di Asfahan. Asfahan itu daerah-daerah di sekitar Syam itu. Tidak lama lagi. Ya saya bukan suka perang ya, tapi memang harus begitu mau dapain lagi gitu ya. Kita nonton aja lah dari Indonesia gitu ya. Yang jelas, orang main Iran cara Syiah mendesak kita bagaimana? Mereka membuat sebuah opini bahwa kalau Anda anti Syiah, Anda Wahabi gitu. Kalau Anda Wahabi berarti Anda sesat gitu. Jadi cara dia ngomong, paling berbuat sedia loh sebenarnya. Wahabi itu sesat apa sih gitu? Di mana sesatnya Wahabi itu nanti juga gitu. Nah itulah cara Syiah memutar opini masyarakat ya, tentang hal seperti itu. Nah, nanti kita belajar tentang Syiah dan di Indonesia memang sudah mulai membahayakan juga. Coba Kalimantan ternyata selama ini yang kurang diti, yang kurang dideteksi oleh intelijen dan juga bagi imigrasi itu pengungsi-pengungsi Syiah, gabata itu terbongkar kemarin gara-gara itu ya. Padahal Syiah sudah banyak, kemarin kita dengar berita sampai orang Syiah di yang sudah berjumlah hampir puluhan ribuan di Kalimantan itu pada perayaan Asyura kemarin mereka membeli kambing 60 lalu kambing itu ditulis nama-nama sahabat Nabi gitu lalu dipukul sampai mati gitu. Itu kerja orang Syiah ini memang biadab banget orang Syiah gitu. Apa ya kalau sudah mereka dan mereka menantang kita sudah dari dulu sebenarnya gitu. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman ini siap-siap sudah mulai ngajak ribut sebenarnya itu. Mereka sudah mulai ngasah pedang gitu. Di Bukit Tinggi itu Ustaz pernah ngasih berita ke kita sudah masuk dana hampir miliaran di Bukit Tinggi ya, dari Sumatera Barat. Bahkan ada pesanan 400 pedang yang dipesan oleh orang-orang Syiah di Bukit Tinggi. Gak tahu apa untuk asuronya kita juga gak tahu, tapi kita harus hati-hati. Orang Syiah sekarang sudah mulai ngasah pedang gitu. Kita jangan sibuk ngasah batu akik aja itu. Kita ngasah pedang juga ya. Lama-lama, kalau nggak lainnya dihabisi sama Syiah itu. Siapa yang kita lihat sebenarnya? Apalagi negara sekarang kayaknya malah kita yang kita tuh yang menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan dari ancaman Syiah dan komunis. Ini sama persis kayak itu pas Soekarno dulu tuh. Ulama yang mengingatkan Soekarno dengan bahaya komunis, mana ulama yang ditangkap? Akhirnya komunis meledak. Sekarang jadi gila juga ulama. Ulama yang mengkaji tentang Syiah dan komunis, mana dicurigai gitu? Itu tuh teroris segala macam. Nah, Syiah berkibar sama komunis. Begitu mereka besar, baru nanti kaget semua itu. Nama pasti terbunuh kita seperti itu. Kan bodoh-bodoh apa gitu ya. Sudah jelas Syiah itu. Kita lihat di Banon, kita lihat kenapa sebenarnya Syiah itu ini perang Yaman dengan sekitar dulu Yaman ya. Syiah Hawk itu kan sebenarnya dari tahun 2009 itu kan sudah dipasok senjata oleh Iran sebenarnya. Itu memperlambat ke Saudi. Sumatera kan? Syiah itu kan punya Imam Mahdi. Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan bin Ali. Waktu umur 6 tahun, anak kecilnya hilang. Tapi bagi Syiah, imam mereka kedua berarti Sinai Nasariyah, bukan Zahiyah, bukan Jamaliyah. Itu nanti dia tidak hilang, tapi anak itu naik ke langit gitu. Nanti turun di akhir zaman. Padahal kalau anak 6 tahun hilang, kok dicari dulu? Mungkin aneh gitu ya. Kita bawa tak pelan dulu. Kok bisa naik? Nah, dulunya nanti di Mekah dan Madinah. Makanya kata orang Syiah, senasarian Khurafat dan bagian-bagian itu menganggap Mekah dan Madinah harus disterilkan dari orang Sunni supaya untuk menyambut imam mahdi mereka tidak lama lagi akan turun yang membutuhkan dua juz. Jadi Quran itu masih bukan dua juz kata sini. Quran itu sudah 32 juz. Yang dua khusus disimpan oleh imam kami nanti turun yang di zaman. Itu kan sama aja mau bikin nama sebuah korupsi hanya dulu. Masa Allah ini dua juz buat keluarga saya itu yang dulu. Bilangnya sekarang seperti itu. Nah, untungnya Raja Salman sekarang berbeda dengan kakak-kakak sebelumnya. Dia terdapat kalau berpikir itu. Makanya sebelum dia memberontak, Saudi duluan menyerang Yaman. Dan Iran sudah dari tahun 2009 memasuk senjata sebenarnya ke Yaman. Nah, ini perang ini juga diucap dari orang liberal. Saudi kenapa sih menyerang-nyerang Yaman segala macam ini? Kok seorang pemberontak? Gitu ya. Padahal sama Saudi gitu. Ya, wah, sekarang alhamdulillah Turki tidak sudah mulai menunjukkan keislamannya setelah hampir 80 tahun sejak 1928 sama Ataturk memimpin Turki di sekolah Turki. Baru kemarin 2010-11 Erdogan muncul, kemarin terpilih lagi November kemarin terpilih lagi di Presiden Turki. Dan Turki adalah termasuk negara yang paling kuat di Eropa Timur Tengah. Sekarang sudah koalisi dengan Saudi, bahkan Turki ya walaupun ada posisi negatifnya dia ya sudah berbaikat lah kalau dalam bahasa kita ini kepada Saudi Sunni untuk membantu 34 negara Sunni yang sudah membuat koalisi menghadapi Iran dengan koalisinya juga itu. Sekarang sudah saling memutuskan hubungan diplomatik. Indonesia belum ya, Indonesia katanya digertak itu sama Iran. Jangan diberputar dulu. Cuma Indonesia juga masih butuh Iran kayaknya. Maksudnya dalam konteks minyak. Oke, kita mulai tentang Syiah. Mulai. Tadi pendahuluan. Hati-hati di Jogja Jakarta. Ini saya tuh terus-terusan senang dengan ayam basko itu. Selama ini anak muda se-Jogja yang paling rirohnya kagaman buat itu Bantul ya. Alhamdulillah. Kita kan mengikuti terus dari SMP itu. Yang banyak, pokoknya yang banyak menang saya ngaji Syiah di Bantul. Yang lebar menang Sleman, saya tinggal di Sleman. Sampai ini gak pernah ada teman menang saya ngaji Syiah. Kota sama Bantul yang banyak masih. Kota sama Bantul. Berarti memang mereka peduli dengan akidah itu. Yang lain gak tahu. Ya, oke. Kalau kita bicara tentang dialog Syiah Sunni, saya sudah menjelaskan kalau saya dialog itu. Kita sudah dialog ribuan tahun, nggak ada untungnya habis-habis energi. Dulu waktu ketua Icari Yogyakarta mau diserang sama FPI dan MMI pada waktu itu, untung nggak sekali turun akhirnya nggak jadi penyerangan. Dua minggu kemudian saya ketemu dengan istrinya Ida Bido, orang Kalimantan. Dia nanya begini, Ustaz, kenapa sih kami diserang dulu? Nggak tahu sih. Kenapa kita nggak dialog aja gitu? Dialog. Mau dialog apa lagi sih gitu? Sudah 1000 tahun loh dialog tentang Syiah. Nggak ada ujungnya mas gitu. Syiah tetap ini dulu aja. Terakhir dialog sama Pak Sisi. Dialog lebih lama kata dari yang mungkin. Ketua Soekarno. Apa kata Ketua Soekarno? Kalau memang kita mau dialog. Ya kalau kalian menawarkan toleransi. Kami minta satu hal. Pertama, tolong jangan mengkafir-kafirkan sahabat. Apa kata dialog? Emang ada larangan kok menghina sahabat gitu? Nah kalau kalian begitu, gitu, gimana mau kalian dialog gitu? Pijakan gak kalian, gak mau kalian berdayanya kalian samakan. Belum banget, gak mau disamakan, aku mau kalian dialog. Ini ngapain lagi dialog, sampai-sampai doang. Terus gimana? Udah, perang aja dong. Masih kalau urusan. Dialog mana? Ini mau ribuan tahun dulu terus. Si Andi kan munculnya sudah dengan sama sahabat. Sudah, cuma si Andi terus terang ya. Awalnya memang politik sih ya. Politik terus masuk ke jalur agama. Awalnya kan terombang ambing sih ya di dalam sebuah negara ya. Mereka bergabung dengan mewujudkan dinasti Umayyah. Jadi Umayyah berkuasa ke Syiah disingkirkan. Akhirnya kalau membantu Abbasiyah menggulingkan Umayyah, Abbasiyah berkuasa, Syiah digulingkan. Sekali-kalinya Syiah berkuasa, ya waktu dinasti Fatimiyah yang mendirikan Al-Azhar sebenarnya kan Syiah mendirikan Al-Azhar itu. Tapi Saladin Al-Ayyubi kayaknya menggulingkan Syiah juga. Terombang-ambing lah Syiah dalam percaturan dunia. baru 1979 ketika Khomeini menggulingkan Zaidah di Iran itu, revolusi Khomeini 79, disitulah sebenarnya Syiah itu mulai. 1981 Khomeini sudah mengumumkan ke dunia akan membawa ajaran Syiah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, target mereka sebenarnya Malaysia termasuk. Cuma Malaysia sudah gerak cepat. Tahun yang lalu Malaysia sudah, itu hebatnya negara kerajaannya, memang kadang-kadang kerajaan itu bagusnya di situ. Enggak, demokrasi kayak kita ini enggak sulit ya, banyak pertimbangan itu. Kalau mereka selesai, ajaran tanah-tanah sudah beres. Di Malaysia, raja sudah tanah-tanah, dilarang aliran Syiah berkembang di Malaysia. Bahkan kalau ada acara-acara Syiah seperti itu langsung dibubarkan sama Densusnya Malaysia, itu langsung ditangkap di Syiah. Indonesia, enggak, kita ditangkap tuh. Syiah juga. Itulah negara demokrasi ini kadang-kadang menurut saya, ya, kelemahannya di situ sih. Tergantung permainan opini gitu. Nah seharusnya teroris Tamrin kemarin menurut saya, dia kan sudah bisa membuat gaduh sedikit di Tamrin gitu. Seharusnya diundang Jokowi lebih sana itu. Dulu ide aja diundang lebih sana. Ide yang membakar masjid di Balikpapan, dia diundang di sana sama Jokowi itu. Nah seharusnya teroris Tamrin diundang lebih bisa dong, biar adil gitu. Jangan yang diundang cuma cengah komedi gitu ya. Itu mungkin saya menginginkan itu dari sebuah istana itu. Kalau Jokowi ingin menghindar ke secara komedi, Donald Warkop segala macam, mau boleh, tapi jangan pakai istana negara itu. Itu kan lambang kenegaraan sebenarnya itu. Ini giliran orang bakar masjid, gini yang bakar masjid paling orang, diundang Jokowi di sana. Sebenarnya pelaku tampil itu juga diundang di sana, gitu. Makan bareng-bareng dengan orang ketawa, gitu. Ya adil gitu. Oke, kita mulai. Ini belum mulai. Ya. Kita kenal dulu Syiah itu apa sih itu? Ini tentang Ahlul Bait. Kemarin kita kaji dengan Rujan tentang Ahlul Bait. Nanti kita lihat. Ya. Syiah ada tiga golongan. Satu, secara garis besar ya, kalau dia menganggap Sayyidina Ali lebih mulia daripada Tuhan, itu kafir mu'tad. Ini Syiah Sabahiyah. Bahkan Ali dijaga sebagai Tuhan. Ini sama dengan Al-Nabi, manusia jadi Tuhan. Manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Bahkan di buku agama, sekolah-sekolah dasar negeri Islam sekarang, sudah mulai ada pertanyaan yang menyeleneh. Anak SD ditanya begini, Yesus itu Tuhan apa manusia? Mengapa ya? Masalah SD ditanya begitu. Yesus itu Tuhan apa manusia? Mengapa ya? Kemarin anak saya nanya gitu, ya ini ada pertanyaan dari guru itu. Yesus itu Tuhan apa manusia? Kenapa? Anak kecil udah tanya begitu. Jawabnya manusia, kenapa? Dalam Quran kan jelas. Huma yakulani fa'om yasholani. Mereka makan dan minum. Kata Dr. Zakir Naik, itu kan membuktikan bahwa Yesus itu manusia. Makan dan minum. Nah orang kalau makan minum, biasanya kan BAB gitu ya. Yang masa Tuhan BAB gitu. Kata Zakir Naik, itu membantah ketuhanan Yesus ya. Yesus itu manusia biasa. Bukan Tuhan itu. Yang kedua, yang menganggap Sayyidina Ali lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Ya. Ini Syiah yang tak kurang ini, Islam Syariah termasuk. Karena Ali itu lebih berhak menjadi Nabi daripada Muhammad. Maka kata Syiah ini, Jibril disalahkan. Jibril itu salah ngasih wahyu. Sebenarnya Jibril itu harus turunnya sama Ali. Jadi waktu itu Jibril sebenarnya nyari Ali, gak ketemu gitu. Muhammad aja deh gitu. Yang pokok itu apa Jibril? Masa Jibril gak tau bisa ngebedain mana Muhammad mana Ali? Yang ketiga, ini Jafariyah sama Zaidiyah ya. Yang merasa dalam Ali lebih mulia dari sahabat yang lain. Ketika ini kita dapat. Ulama Jawa Timur pernah menerima Zaidiyah sama Jafariyah sebagai bidak rohidul. Tapi Hasyim Asy'ari pendirinya itu ulama yang paling keras terhadap Syiah. Ketika ulama Jawa Timur pada tahun itu menerima Zaidiyah, gelombang pertama dari Syiah masuk ke Indonesia kan sebenarnya Zaidiyah sama Jafariyah. Makanya buku-bukunya banyak dipakai di Indonesia. Hasyim Asy'ari menolak. Hum rohidul. Jadi ulama yang paling keras menolak Syiah di Jawa Timur dulu adalah Hasyim Asy'ari. Nah sekarang kalau bisa NU bilang si Amal ini ulit dia itu pendirinya saja sudah menolak nanti saja. Ketika ulama menerima Zaidiyah tidak digolongkan kepada Rafidah, Hasyim Asy'ari paling keras menentangnya. Hum Rafidah. Ya, ini tiga kelompoknya ya, kelompok golongan Syiah. Awal golongan Syiah mungkin sudah banyak dipelajari. Ya. Di Indonesia kita kaji, sebab kemarin ada sekarang ada tokoh Syiah baru di UGM. Kemarin dia mengatakan S3-nya kemarin di Rusia. Dia mengatakan dialog kebudayaan, sebab Syiah masuk lewat budaya. Dia nggak bisa masuk lewat akidah, sebab akidah dia bawa dulu. Jadi hati-hati kalau ikut pengajian. Sebab Jogja ini memang menjauh ya, antara positif dan negatif ya. Orang Jogja itu kan baik-baik ya. Gak suka gesekan, sopan-sopan gitu ya. Ya ada positifnya, orang cuma tinggal di Jogja. Betah, kita aja orang Sumatera betah di Jogja dulu. Cuma negatifnya apa? Aliran sesat sama juga di Jogja. Jadi mereka diusir dari Jawa Timur lagi ke Jogja. Diusir Syiah dari Manasa lagi ke Jogja. Dari Sumatera lagi ke Jogja. Oh, Jogja terus. Jarang terjadi gesekan gitu. Jadi mereka syukur di Jogja itu antara positif negatifnya Jogja gitu. Jadi kalau lagi kita mengikuti pengajian yang tidak mengubah akidah dari awal, kita akan kita sudah di sini. Yang kedua, makanya dari situ sama saya tambah meyakin kepada kita warga Muhammadiyah. Karena belum begitu di Muhammadiyah juga. Coba Syiah itu masuknya lewat zikir-zikir dan jelas itu. Kalau ada cara zikir begini, itu sih kan dari dulu mau masuk dari itu. Karena supaya kita lalai dengan akidah. Nah, yang melestarikan diri zikir itu bukan kita kan. Dari situ mereka masuk sebenarnya. Dari budaya. Waktu di UGM, ya. Ada yang benar tentang budaya, misalkan mulai kita usah bilang dari Jakarta. Sampai mereka mengambil sebuah kesimpulan bagaimana? Kesimpulannya begini. Yang membawa Islam ke Indonesia itu Syiah, bukan Sunni. Tapi dari situ, dia urai seluruh apa? Seluruh sejarah. Walaupun di mana sih kalau cuma diagre sama Isa Kamka sama seperti Sunni, sama kaki yang menjadi sama sekarang itu. Kerajaan pertama yang berdiri di Aceh itu adalah sebelum Samudra Pasai, namanya Kerajaan Perlak. Perlak ini memang Sultan pertama sampai kelima itu memang benar dari Syiah. Tapi Zaidiyah loh ya. Sultan Tengah itu dipimpin oleh Sunni. Ketika diserang sama Sriwijaya, pecah jadi dua. Jadi Perlak pesisir sama Perlak pedalaman yang beraliran Sunni, pesisir Syiah. Dihancurkan lagi sama Sriwijaya. Akhirnya mereka pada kacir, larilah ke Jawa nih, beda-beda tadi. Maka dia temukan makam Fatimah di Maimun. Sudah kan pelarian dari Benteng Perlak Aceh sebenarnya. Jadi kata orang Syiah, yang membawa Islam ke Indonesia itu Syiah. Lo kenapa kalian sekarang membenci Ami gitu ya? Kita jawab sama Azumati Agra. Kata Azumati Agra, tidak benar Syiah pertama kali muncul di Indonesia. Kalau kalian datang ke Aceh, okelah benar kan? Tapi dominan pada situ adalah Sunni. Mereka orang berjahat pasti itu dari mana? Mereka. Nah, seorang sejarawan dari Bandung, Profesor Enda kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa boleh jadi mungkin berbarengan datang orang-orang Syiah yang beraliran Zainiyah dengan Jafar yang gelombang pertama yang masuk Indonesia, lalu nanti Ali Sariati gelombang kedua yang sesat-sesat itu. Ya. Nah, berbarengan dengan Syiah sebenarnya masuk ke Indonesia itu. Jadi memang hati-hati Syiah itu akan menyerang kita dengan budaya. Mereka akan melemahkan akidah kita, tidak membahas akidah dari awal. Ya. Makanya kajian-kajian zikir dan kajian apa itu hati-hati Syiah itu lebih senang dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, kita sudah mendapat pengakuan sendiri dari tokoh-tokoh yang dulu kristalisasi dalam macam yang ngomong ke saya langsung. Dia bilang, saya kalau masuk kampung, kalau Muhammadiyahnya dominan, saya tertarik cerita. Tapi kalau nggak Muhammadiyah dominan, saya nggak takut lagi. Dia ngomong langsung dengan sama dengan si Abu itu ada dengan si itu. Jadi memang Muhammadiyah itu memang jauh ya. Masih beraliran seluruh sesuai dengan Rasulullah. Kita mengucapkan syukur kepada Allah ya. Mereka tuh tetap berdiri dengan Muhammadiyah. Coba kita memang kalau salah kita tidak ada yang sama main segala macam itu. Coba kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu pengakuan daripada tokoh-tokoh seperti itu. Oke, lanjut. Sejarah itu bisa dipelajari nanti di banyak tulisan di sini sudah ada. Nah, hebatnya Syiah, ini pribadi ya. Coba kita mengenal waspada tentang Syiah di Indonesia. Nah, Syiah itu memang saya bilang tadi, lawan kita nggak berat Syiah. Coba mereka orang pintar semua. Ya. mereka juga mengeluarkan buku seperti ini, kalian. Kalau kita bikin website, Syiah juga ngikutin dari belakang. Makanya kalau bikin website, tolong dibeli semua domainnya. Misalnya www.afmbantul.com. Nah, besok Syiah beli juga ya. www.afmbantul.id itu. Itu kerjaan Syiah gitu. Pandai dia bermain di wilayah itu. Bahkan kemarin statusnya Haikal dari Jakarta ketemu di Jogja. Katanya Syiah sudah sampai ke sana. Ada orang Syiah yang tolak di Jakarta, pindah ke Sumi. Dan rekeningnya di bank, itu dibikin nol. Padahal dia nggak pernah ngambil duitnya itu. Coba bayangkan, teknologi Syiah sudah sampai dari dulu. Jadi Syiah pun mainnya kemana? Kemarin www.asunah.com gitu ya. Syiah bikin juga www.new.asunah.com dari cara Syiah gitu. Nah kita keluarkan buku mawas pada Syiah, dia bikin lagi seperti ini. Karena dia tahu, orang Indonesia itu banyak yang awam gitu. Dipermainkan itu gampang sekali. Dan menurut saya ini ada di, saya pernah di IM memang, sudah lama itu. Ini sudah banyak IM itu yang terserang Syiah ini. Saya sudah lihat beberapa tahunannya di apa, di WA sama Facebook, itu sudah banyak yang mulai dari Syiah ini. Saya ingin melihat kurikulum yang lagi dalam DAD segala macam ini. Karena sudah pelajaran kita komandirnya sudah lemah. Kalau bisa-bisanya bilang Syiah itu gak sesak gitu. Nah ini kan harus waspada ini, saya ingin mengkaji kapan-kapan kurikulum yang lain untuk kita diskusi lagi. Jangan di DAD itu gak diajar lagi seperti itu, saya kalah saja. Sudah banyak yang melakukan laporan ini. Agenda GMN ini sudah banyak yang mulai berikutan. Jadi kan GMN itu sudah lama, ya kan saya kecewa juga loh. Kita nanti sudah tahu kan, terus bisa gagal loh. Kalau ini masih menunggu Syiah gitu. Mengatakan saya tidak sesuai, jadi saya sudah gagal. Ya, kita menjaga itu toleransi oke lah gitu ya. Tapi pahami dulu, ini persoalan akidah, bukan persoalan manhaj dulu. Itu dulu yang kita pahami gitu. Empat, kita menjaga dialog nanti. Lima, kepada Syiah. Mereka punya negara. Sekarang sudah lima ya. Indonesia, Lebanon, Syria, sekarang masih ya, di Yerusalem, Irak, Yaman. Mereka punya 60 majak di dunia. Jadi Syiah itu sebenarnya banyak firqah juga ya, ada 300 firqah Syiah sebenarnya. Saling sesama mereka juga saling mengkafirkan sebenarnya. Kemarin Jalil bin Rahmat bercerai dengan istrinya yang masih ada anak. Nah itu karena beda macam. Kebetulan macam yang saya katakan itu adalah Syekh Hussein Asyidawi yang sekarang di penjara Iran. Kalau Jalil bin Rahmat, dia ke Khomeini kayaknya, macam kan Khomeini. Macam itu kalau bahasa kita ini seperti mengikut imam-imam itu lah, 60 di dunia. Serapan mereka baru sampai 50 tahun. Jadi mereka sudah, blueprintnya sudah ada. Termasuk yang ini. Makanya saya akan berpikir, seluruh isme-isme itu selalu ingin punya negara itu. Komunis, komunisme itu ya. Mereka punya punya negara, pemberontak. Sosialisme punya punya negara itu. Nah kalau Islam punya punya negara, apa aja sih itu? Coba dengan negara kita bisa membuat hukum Allah itu sebenarnya mendekatkan Allah itu dengan negara itu. Komunis punya punya negara, Syiah punya punya negara, sosial punya punya negara. Lalu kalau Islam sebagai konsep obang untuk manusia pengen punya negara, apa aneh gitu ya? Kalau Islam apa aneh gitu? Tapi aneh gak apa gitu? Itu kan kadang-kadang permainan opini dunia ini. Islam itu selalu di yang dicapai mereka itu selalu Islam gitu segala. Dana 200 persen untuk Syiah untuk perjuangan Syiah dan Syiah punya kader-kader yang militan. Saya mungkin nomor 5 ini memang sering berdebat ya dengan teman-teman ini. Menurut saya, kita juga harus punya kader yang militan gitu. Syiah itu punya militan. Masa kita mau diserang terus sama Syiah itu? Saya kira dilancang, Agung dilancang sama Syiah itu. Masa kita begitu terus ya? Mereka itu kenapa mereka menang? Mereka punya kader yang militan. Kalau kita nggak boleh militasi Islam terlambat dari alamin. Kata-kata itu kadang salah pakai menurut saya itu. Islam kalau mata di dalam ini, kita nggak boleh menyakiti orang. Kalau kita diinjek, kaki kanan pastikan kaki kiri itu. Saya jawab, ente tahu nggak? Rasulullah itu Quran, mau saya bilang. Mau dialog apa ente sama Rasulullah? Rasulullah itu Quran, ketika Islam di dalam, Rasulullah Quran. Jadi kadang-kadang orang liberal ini selalu mengumpul saya, kadang-kadang saya pusing menghadapi orang liberal ini. Kalau Islam di dalam kita, mereka nggak bersuara. Tapi nanti orang Indonesia mati tiga, mereka lebih ribut ya. Lalu mau kita balas, jangan, Islam enggak mengajarkan balas dendam. Islam merahmatkan lil alamin. Kata-kata itu selalu digunakan. Tapi ketika masih di bahasa, enggak ada suara mereka itu. Mana lo patah kalian gitu? Yang seribu bahasa kalian. Lo hingga di bantai kan dia menanya. Tapi nanti kalau ada orang yang iman satu, kan nanti ikut gitu. Biar dia di bahasa, kalian marah. Karena memang hatinya enggak kelimpannya. Udah seperti itu. Tapi repotnya mereka hidup di tengah-tengah kita itu berbagi Islam dan banyak proses. Jadi kita nggak usah milih sama, tapi kita meminta Rasulullah. Dalam Islam itu sebenarnya gini, jihad dalam Islam itu kan kalau kita bahas jihad yang paling tinggi kan membela agama. Tapi diajarkan oleh ulama itu memang sesuai dengan semangatnya loh. Kita memang tidak boleh membunuh orang kafir. Sebab orang kafir itu kan memang harus ada di dunia. Kuliah di Al-Kafir itu kan ayat menunjukkan bahwa orang kafir memang harus ada di dunia. Mereka kan juga masuk Allah. Tidaknya kan bukan urusan kita, urusan Allah. Kita gak boleh bunuh orang kafir. Orang kafir itu memang harus ada itu. Kalau mereka gak ada, nanti siapa yang jadi neraka itu? Ini bahasa kita, ini bahasa kita. Ini benar loh, ini harus yakin bahwa neraka itu ada yang tidak kita lurus. Bahkan cuma mereka pasti ingin menelit bahasa yang membahas sendiri. Ya, mereka bagian siapa kita kita itu. Nah kalau mereka menyerang ini aku hanya ngomong dalam nama saya dulu. Kalau mereka menyerang kita dengan buku, ya lawan dengan buku itu jihad. Mereka menyerang kita dengan budaya, lawan dengan budaya. Tapi kalau mereka melawan dengan senjata, lawan dengan senjata itu jihad. Jadi Islam tidak nyari musuh. Tapi kalau jadi seribu, tidak boleh lari. Kalau sama budaya yang dijual ada beli itu sebenarnya. Dan mereka sudah jual loh, kita tinggal beli itu. Coba kita bisa pikir, kok oh, boleh ini macam mata di alam, kok tidak lagi nopo dengan cara pakan itu ngomongnya. Itu jihadnya, saya mau main jihad seperti itu, jihad Rasulullah. Rasul juga berperang kan? Ini mau mengatakan Rasulullah salah kan? Itu berperang, emang perang itu gak pakai emosi. Perang itu sampai oleh kaya, itu nama siapa? Mungkin ada perang oleh kaya, kenapa? Pakai emosi, itu gak boleh marah. Entah dipasang di marah, gitu. Dan jihad kan seperti itu. Kalau mereka menggunakan senjata, mereka menggunakan senjata. MP2 dan apa ini kan begitu bahasa dakwah yang seperti itu, bahasa jihad seperti itu. Dan jihad ini ada kata yang melintas. Mereka sudah menunjukkan kami punya kata yang melintas. Kristen juga punya sebenarnya yang punya ini kita aja di lampang radikal. Nanti kalau gereja di Batak, Islam radikal. Kalau maju di Batak, karena nggak muncul Kristen radikal itu. Kalau Islam ada radikal, paham radikal, mana ada paham radikal yang Islam? Ya ini kadang-kadang kemarin saya jadi tamtim itu memang apa ya? Saya mungkin termasuk yang berpikir lama sebenarnya kalau konspirasi seperti itu. Tapi kalau memang kalau saya kemarin memahami tamtim itu memang aksi terorisme, tapi kelas kecil-kecilan gitu ya. Dan banyak orang mengambil keuntungan dari situ ya. Tapi bukan kalau rekayasa itu kayaknya saya masih belum begitu percaya. Ya terlalu nanti ada bukti-bukti yang kuat itu. Tapi kalau banyak orang ambil keuntungan ya, pertama ya untuk menunjukkan Jakarta itu sama gitu. Yang kedua mungkin ya kembali ke Islam di buktinya memang orang-orang terduga teroris itu kan akhirnya ketika keluarganya diundang oleh pihak televisi itu kan ya jauh ya dengan pakaian pakaian alam mereka cadar dan macam itu kan karena televisi juga kurang hadis menurut saya sampai itu pernah sih film itu juga mengundang produk yang terbeda yang pakai cadar gitu ini kan seharusnya istri kotor juga diundang menurut saya gitu. Jangan nanti anak kita salah paham ketika ketemu nanti di mall ada orang pakai cadar itu suaminya teroris ya anak kita nanya gitu lagi gitu. Misalnya si komputer yang orangnya Zen itu loh ya yang tandanya kayak sesuatu di situ lampu jikrong kacamata putih hitam itu saya nama tukang pas sama awal udah juga ya gitu murid supaya nanti anak kita kalau ketemu orang menor gitu di mau tanya suaminya komputer ya dari mana ya hadir itu loh teroris ya lima orang penyewasian di Indonesia, ini sudah lama ya. Pertama Islam ini di Jakarta, Islam itu adalah sentral Jakarta. Mereka punya 132 pengajian. Mau kajian itu ada pengajian sih ya. Di Jogja juga ada sebenarnya. Pos pertahanan Al-Hadi ya. Mereka punya pesantren Al-Hadi. Pusat banget itu. Kita sudah ada Al-Hadi. Jogja gak ada urusan kita. Kemarin ibu juga sudah berbicara sedikit bulan Desember. Dia mengadakan kajian tentang filsafat. Terus dari teman-teman dari FUI sama FIJ kalau tidak salah, dia datang ke situ. Ternyata sudah ditunggu sama polisi. Atau polisi datang dulu. Dia kata orang FUI, Pak, kami ini bukan melibur. Kami hanya menunjukkan surat MUI bahwa Rosan pikir sih kan. Dan mereka sudah membuat acara. Kami ingin dia tidak usah bikin acara seperti itu. Ya. Tentang Rosan pikir, kita pernah di Kota Idul Fitri di PWM Makassar. Yang pernah ke Makassar, depan pun hari itu ada kantor PWM itu satu kali. Pakai rumah Minang dulu ya. Coba dulu yang menikah kata-kata itu nama Minang, PWM Makassar. Ternyata ada Rosan pikir sewa toko di PWM. Ngobrol saya sama orang PWM. Wah, Bapak itu nggak Rosan pikir itu apa? Enggak ada Rosan pikir. Dari itu anak kita ya. Saya tidak pernah ada juga. Sebab 6 bulan yang lalu, saya ketemu dengan profesor di Yogyakarta. Profesor walaupun bukan agama yang tidak ideologi. Lalu kemarin ya, kalau Ustaz, saya baru-baru kalau si aku sesat dulu. Profesor baru-baru tahu itu ya. Kalau di orang awam itu ya. Makanya orang tua yang Makassar membiarkan rasa pikir itu nyewa toko. Nggak tahu kalau itu kayak sama syukur sebenarnya. Akhirnya karena saya baru itu kan di SPP ya, korban di BUMN itu. Saya pernah tadi tulang kayak orang putih itu. Pokoknya tahun depan dia nggak boleh nyewa sini itu. Saya dulu tanya orang BUMN. Tahun depan dia nggak boleh nyewa di sini. Kamu nggak saya. Kok kayak saya beli. Saya kan masuk nanti rasa pikir itu ke apa ini. Ya, jalan tadi lah ya, alamannya ada. Poros Pajar Pasuruan, mereka punya YAPI ya, Yayasan Pendidikan Islam. Ini kebanyakan orang-orang Arab, berwajah-wajah Arab itu, Arab. Jadi kalau Ahlu Bait Indonesia, itu biasanya orang Arab. Tapi kalau Ijadi biasanya orang Indonesia. Ya, karena jemaah Ahlu Bait Indonesia yang terbuatnya jalan di Ramah, itu biasanya orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab, dia mungkin juga Abina, Ahlu Bait Indonesia. Kalau saya keduanya sebut Mahlul Bait Indonesia. Keduanya Mahlul Bait Indonesia. Nah dia, istri Nabi gak dimasukin Ahlul Bait. Ini ada cerita dulu. Masa seluruh istri Nabi gak ada Mahlul Bait? Padahal Ahlul Bait itu sebenarnya, kalau bahasa Arab, Ahlul itu kan artinya keluarga ya. Makanya orang Arab kalau misalnya datang ke Indonesia, itu maha ahli. Saya datang dengan keluarga saya, ahli itu keluarga. Bait itu rumah, bata yang itu, mabit, karena dia kata Bait. Jadi ahli keluarga itu istighus sebenarnya itu. Tidak dimasukkan sama siapa. Satu-satunya dimasukkan menjadi apa? Ahlul Bait adalah Fatina. Khadijah. Itu pun karena dia melahirkan Fatimah. Kalau seolah Fatimah tidak dimasukkan Ahlul Bait. Aisyah oleh Imam Aisyah. Benci banget dengan Aisyah. Bahkan kalau ada teman-teman yang nama Aisyah, ketemu orang Syiah itu sudah merah muka itu. Nama kamu siapa Aisyah? Benci banget nama Aisyah. Orang berdiri, Aisyah itu murah di Rasulullah. Sampai satu pelacur. Padahal di sisi cerita Rasulullah dari Cina, ini mana? Mereka ada Islam itu. Mereka benci sama sahabat. Ente kalau bukan karena sahabat, tidak kenal Islam. Berarti wajar itu sekarang tidak kenal Islam yang benar. Ente kenal Islam bukan dari sahabat. Dari Yahudi. Kan Yahudi yang mengawal Rasulullah. Jadi wajar dia benci sama sahabat Rasulullah. Dan wajar ada lain seperti ini. Karena dia tidak mendapat Nabi. Wajar dari sahabat. Jadi Islam yang buat Rasulullah lewat apa? Tidak ketemu, mereka mengambil Islam itu dari Yahudi. Ya jangan, tidak akan ambil sama kebenaran. Karena sahabat semuanya dihujat. Ada beberapa sahabat yang mereka terima sebenarnya. Ibnu Abbas kayaknya mereka terima. Sama beberapa bin Auf kayaknya mereka terima. Hadis-hadis mereka bawa semua. Walaupun menjadi di Bandung. Jurus politik ya, pertama gerakan kultural keagamaan mendirikan majelis taklim, Masjid Muzar, Parang, publikasi buku, siaran radio dan TV. Mereka suruh sampai ke situ ya. Lama dia kan nggak punya ini dia. Ya. Ini sama dia nggak ya sesat sih ya, cuma ya gesekan dengan kita mungkin nggak kurang. Dan kenapa pemerintah membiarkan seluruh negara itu sampai dapat harga pasar itu ya? Saya tidak, ini itu musuh pembiayaan. penjara. Pemerintah itu butuh nih orang begitu untuk menutupi kasus. Nanti kalau pemerintah sudah terdesak dengan sebuah kasus, bunuh aja sama dia 3 orang, 1 bulan imut gitu. Kalau nggak percaya coba sama dia coba bunuh 3 orang, red gitu. Yang bunuh mereka juga seperti itu. Wah itu bisa nonton imun, Islam radikal, Islam nggak bisa toleransi. Padahal yang bunuh itu preman bayaran gitu ya. Orang lain terima sendiri juga. Pakai baju Islam, pakai ini pacok, pah gitu. Wah itu 1 bulan berita TV itu aja gitu. Pemerintah bebas tentang privat itu. Jadi menurut saya sengaja dibiarkan, saya tutup dia. Gak apa-apa gitu. Kemarin Kemendagri sudah ngomong, saya memulai. Kita tidak bisa membubarkan gak apa-apa gitu. Alasannya apa? Ya gak apa-apa tidak pernah terdaftar di Kemendagri, bukan Kemendagri, Dekagri. Mau kita bubarkan gitu. Saya juga pakai kalimat itu artinya. Kalau orang bilang, Ahmadiyah harus keluar dari Islam. Apa itu keluar? Dia bilang, gak pernah masuk kok keluar dulu. Si A keluar dari Islam, dia gak pernah itu orang yang keluar dulu. Orang masuk dulu Islam, orang keluar gak apa-apa. Dia gak pernah Islam, gimana mau keluar dulu. Jadi udah juga kan masuk ke akhirnya itu. Terus mereka publikasi buku, Gerakan Pendidikan. Ya, jadi satu lagi sih, nah, selebihnya ini. Muhammadiyah kan punya perusahaan ya. Jadi kalau mata dari Muhammadiyah, Syiah dinilai di PITM gitu, di kota kecil pendidikan Islam tingkat menengah di kota kecil, di Iskong daerah basis Muhammadiyah sebenarnya kota kecil pendidikan Islam, pendidikan Islam tingkat menengah yang bikin PITM, Muhammadiyah punya PUTM, kita PITM kan belum beda-beda ini sama umumnya bikin cara ini kami gitu deh makanya kita harus simbol dulu. Tujuan Indonesia adalah membuat negara Islam, maksudnya di Indonesia. Radio dan TV Syiah, IRIP, Radio Islam berbahasa Indonesia. Hadi TV, Parabola, bahasa Indonesia. TV Almana, Radio Islam Indonesia, MySyiahTV.com dan SyiahTV.com. Mereka sudah sudah sampai sebulannya itu. Muhammadiyah itu baru kemarin punya buku ilmu. Sama punya itu. Makanya saya katakan dari awal, Syiah ini memang tak berat lawan kita ini. Cuma mereka ahli-ahli komunikasi punya dana besar. Itu kemudian kekuatan global. Dan kalau ini bisa dipelajari nanti selanjutnya. Kemudian kita bicara tentang beda Sunni dengan Syiah. Rukun Islam beda, rukun iman beda, syahadatnya beda, imamnya berbeda. Cuma itu memang mereka memang kita juga ya. Tapi cara perlakuan beda tetap berbeda. Khalifah selain Ali dianggap tidak sah. Jadi kalau ada dulu jemaah nanya sah, bagaimana kami tahu kalau satu Syiah atau tidak? Saya jawab kalau pengen gampang, telepon aja saya itu. Saya punya daftar 30 ulama Syiah di Indonesia itu. Paling gampang itu. Kalau bisa masih ragu, mau gak mau nelfon saya, biasa aja ustadznya itu. Karena gak bisa mau ustadz itu. Jadi kita harus Syiah mana aja, coba tes aja itu. Biasanya apa? Kita guna kalimat ini. Coba ngomong sama dia, kan sebenarnya nanya kan itu, apa ini? Menurut saya ustadz, kita harus pelajari gitu ya. Menurut saya yang berhak jadi kalimat itu memang ahli kok gitu. Oh iya, berarti Bapak Syiah. Kalau pengen tenang gitu. Cuma super tenang. Kalau pengen tahu langsung, tanya aja langsung. Kalau Syiah itu dari penampilan enggak ya. Nanti yang memang mereka punya penampilan. Nanti kita lihat videonya. Tapi kalau secara penampilan biasa enggak ya. Dulu waktu saya masih kuliah di Mesir itu. Kan ada masih pusat. Masjid Husain itu seberang alat dari Nyalaga di Jalan Raya di Masjid Husain. Menurut orang Syiah yang ada di Mesir, berapa persen mereka di Mesir pada dulu? Kepala Sayyidina Husain kan kenapa mereka Ali yang Ali ya Husain yang Ali yang Husain? Husain itu kan memang dalam hati sekali meninggal. Kita akui memang. Jadi memang Yazid bin Muawiyah membunuh Husain bin Ali sampai dipancung. Bahkan kepalanya ditendang-tendang gitu ya. Dijadikan bal-balan. Makanya si Akhtar ada yang mengharapkan main bola ya. Tapi Irak masuk ke lagi nyata dulu. Jadi Irak main bola di Arab kan ada yang juga ini apa ada dari Irak sama Saudi. Nah begitu koma Allah orang Syiah tak sholat di depan mihrab imam itu nanti ada pintu di sebelah kanan sini menghadap ke sana pintu itu mereka masuk itu rumah-rumah itu kita kan penasaran dong, kita orang nyawa itu penasaran sama dia sesuatu itu. sampai sama siang orang pada sholat jamaah, dia malah masuk-masuk gitu ya. Besoknya kita ikutin gitu ya. Jadi itu di kekomat, Allah-Allah pas mereka masuknya tidak ikut masuk gitu. Pakai lapis lagi yang kayak tulis gitu. Soalnya kita sunyi sendiri dalam kerepot kan. Begitu sampai di dalam, itu tutup pintu, cekrek gitu. Aduh gitu. Datang orang kuat, nawarin minum pakai gelas kecil itu. Maya tahu lah, air suci gitu. Saya sebenarnya sudah mau minum, tapi dia minta duit 2 pon gitu. Nah, kalau bayar nggak usah gitu. Paling air kan itu. Terus sampai di dalam, kenapa putih loh uangnya? 4 kali uangnya gitu. Nah di tengah itu nanti ada meja besar. Di atas meja itu ada kotak kecil. Menurut orang Syiah Mesir, memang dinasti Fatimiyah pernah berdiri di Mesir ya. Kepala Sayyidina Husain yang dibunuh cucu Rasulullah itu adanya di situ. Gitu. Jadi mereka kerjanya kan sholat, cuma membuat berkat kepala ke nanti meja itu dikelilingi oleh besi dari bunyinya. Jadi mereka kerjanya membuat berkat kepala itu. Ya lah, ya aku ya habibie, tom, tom. Kalau perempuan pakai kuku, jadi Syiah pakai cadar itu bukan karena taat ya, menyembunyikan muka yang rusak tuh lah itu. Ya lah, sampai beneran tuh. Ya aku, saya lihat sendiri. Waktu itu mungkin ambil aja nggak curiga ya. Nah nanti kok nggak ikut tanggung tanggung. Kalau ditanya kenapa nggak ikut deh, lupa bawa helm pas. Kalau ditanya aku nggak ditanya gitu. Dia juga pikirannya saya kurin gitu. Mari kita masuk satu lagi. Sampai pada kalau sudah benar, kita malu berarti. Cina itu kan identik dengan darah. Kalau sudah berdarah, mereka berhenti baru keluar. Anaknya kecil juga 10 tahun itu ikutan itu. Tahun kalau waktu aku udah gini, sekarang ya. Biasaan cepet tahun. Itu waktu itu siang, jadi kelihatan kalau kayak gini. Kita kena anak kecilnya gitu. Akhirnya pas keluar, padahal kan itu keluar dari mana gitu. Saya ikutin, saya keluar. Alhamdulillah, kalau saya ketahuan suaminya, saya apa nih? Karena ini juga saya orang asing mungkin ya. Lalu sempat ngobrol ya, tapi beberapa hari kemudian sama Rasul kan saya kenal juga ya. Kenapa sih di dalam itu begitu-begitu? Anda pernah masuk ya itu? Anda tulis kayak saya saya tulis. Tapi dia kok tahu tulis kok bisa bertarap gitu. Kata dia begini, kita menangisi cucu Rasulullah sampai berdarah-darah. Itu lebih bagus daripada sholat seribu rakaat. Sebagai saya tahu. Kita juga maaf di surat 2000, tapi harus, bukan harus meninggalkan sholat gitu ya. Dan sholat ini memang indikasi juga dengan sesat ya. Gak patah, gak sholat. Ternyata saya menemukan dokumen baru kemarin. Ternyata Ahmad Musate pernah satu perguruan dengan Panji Gumilang. Makanya kemarin sholat ada orang Jogja yang hilang. Itu kan salah satunya cuma kita ya. Yang matinya Pak Hasan, dosen UNJ itu. Itu kan hilang mas. Nah saya sudah pertama itu NII loh, negara Islam Indonesia ya. Tapi akhirnya gak sempat terbongkar ya. Saya pikir setelah malah Ilham Abraham, ya makanya perlu saya tokoh-tokoh intelektual ada yang sesat, itu harus dihormati loh, loh kan. Mereka sempat ngomong terus. Apa Musa itu kan dari Jukum tahun 2006, keluar 2010, itu dia lagi malah Ilham Abraham. Setelah berbahaya, dia pikir lagi sekarang gak apa-apa gitu. Jadi kalau tokoh itu sudah tidak mau mati, dia begitu terus. Kalau saya presiden sudah saya mau mati loh. Sebentar bersumpah gitu ya. Kalau anak buahnya misalnya disuruh tobat gitu ya. Tapi kalau aktor dia Aminuddin gitu ya. Ahmad Musate gitu. Kalau cuma penjara 24 tahunnya kan mau tobat gitu. Mereka sudah gak sholat sebab mereka berpikir begini. Kita ini kan setelah berdiri dan negara Islam Indonesia, baru kita perlu di Medina. Nah sholat itu kan wajibnya di Medina bukan di Mekah. Bahkan dulu aliran itu gitu kan awalnya adalah aliran Isabuhis yang ada di kampung Makassar Jakarta. Dia kan gak sholat, katanya kita masih berada di Mekah. Nanti kalau sudah berdiri MI baru namanya berada di Medina, baru kita wajib sholat. Bahkan orang MI itu masih mabok lah ya. Coba bagi dia, aliran yang melarang orang mabok itu dulunya di Medina. Nah kita kan masih jadi dia gitu. Jadi sekarang mereka masih mabok sebenarnya. Bayangkan kalau mereka pengajian kan lucu kan. Jamaah nanti malam ada pengajian. Mari kita buka pengajian itu dengan baca buku. Untuk mereka nggak sholat, kalau sholat lagi kacau itu. Kalau imamnya mabok gimana? Malah sholin, amin coy, amin. Untuk mereka nggak sholat. Ada yang rusak yang rusak. Ya. Sahabat mereka mencari semua sahabat Rasulullah. Kalau nggak ada sahabat, siapa lagi? Kita dapat sesuatu. Istri Rasulullah dicaci semua. Saya nggak tahu dari mana mereka dapat riwayat. Memang pernah dibaca di dalam buku itu saya. Di buku itu memang ditulis Aisyah yang meracuni Rasulullah. Dari mana ceritanya sendiri? Kalau masalah Aisyah menjerat cerita Ali, itu memang saya berkata. Makanya orang Aisyah nggak benci juga dengan Aisyah. Kenapa? Waktu Ali berperang dengan orang yang praksifin itu kan Aisyah sebenarnya ingin mendamaikan. Berapa Aisyah memang tangannya berubah jadi perang jamaah pada dari itu. Sampai di TKP, Aisyah, maaf ya, sesuai kisah Rasulnya harus kita hormati. Beliau punya sedikit apa ya? Saya mau mencari bahasa yang halus itu. Punya sedikit apa ya? Kalau saya bilang dendam, tapi nggak enak ya. Pokoknya seperti itu lah kepada Ali. Gitu. Kenapa? Dulu ketika terjadi hadis itu, fitnah kepada Aisyah berselingkuh sampai turun dari surah An-Nur ayat 20. Itu kan ketika itu Rasulullah mengajak Aisyah perang. Akhirnya Aisyah dapat kalung dari bunga. Ketika kalung itu jatuh, Aisyah mencari. Sahabat nggak tahu kalau Aisyah sudah naik di onta, Aisyah kurus kamu. Atau dia sama tanya udah. Kalau orang tua kan lihat kalau onta sudah ah, itu udah naik. Aisyah kan kurus. Akhirnya jadi sahabat Aisyah sudah mereka berangkat ke Madinah. Begitu kalung ditemukan, Aisyah kembali ke pasukan. Kenapa pasukan sudah kembali ke Madinah? Aisyah ketinggalan. Rupanya ada sahabat Rasulullah, As-Sofwan, bin Fa'alullah, tidak ada tiduran. Melihat rumah itu mungkin ketinggalan. Dia tawarkan bantuan. Aisyah jangan takut, saya juga ada tiduran. Capek habis perang. Mari saya antar kau ke Madinah. Naik kuda saya, itu kan rumah itu mungkin loh ya, ibu daripada orang tua lima. Jadi nggak mungkin lah, itu kan anaknya bahasa ini. Rumahnya di Madinah, kau munafik ya, termasuknya dapat ke rumah Madinah belum dibubayin di salur itu oh menyebabkan fitnah pokoknya sudah banyak wartawan insan di Madinah sebabnya Aisyah berselingkuh menurut Aisyah yang menyebarkan ini pertama sekali itu Ali gak tahu Aisyah dari mana dapat berita itu jadi waktu beliau menyamaikan Ali dengan Muawiyah perang Siffin itu ini perang yang paling banyak tidak mau ulama komentar ya sebab Ali sahabat, semuanya tidak sahabat. Bahkan Muawiyah kan sekretaris Rasulullah loh, menurut Mani. Empat orang kan? Zaid bin Sabit. Muawiyah bin Sabit, Ubay bin Amir. Berarti ada empat. Ya termasuk satu. Kenapa perang dengan Ali? Kan sama-sama sahabat. Banyak ulama yang mau tidak mau mengomentari. Saya pernah menjadi kedai kota ini. Dikejar sama seorang bapak itu. Pak, udah deh nanya-nanya, saya bilang. Yuk masuk pertanyaan, kenapa Muawiyah menyerang Ali Pak? Saya nanti takut saya ngomong, saya bilang. Entah ya, jangan ditanya lagi kayak itu. Soalnya kalau saya bilang nanti Muawiyah, saya dapat nanti kawarin. Kalau saya bilang Ali yang dizolimi, saya dapat sih akan direpot. Padahal keduanya sahabat Rasulullah loh. Nah, sampai di TKP, rupanya Aisyah ikut, dalam tanda kutip, menyerang Ali. Makanya orang Syiah pun marah banget dengan Aisyah. Quran, orisinal, kalau Syiah, masih 2 juz lagi. Di bawah oleh imam kami nanti turun di akhir zaman. Wah ini sudah akhir zaman loh. Mana imam kami yang membawa 2 juz ini? Kapan kita baca ini? Sebenarnya itu kiamat. Surga inkarnasi Imam Mahdi. Mutan, nah ini salah satu yang paling jualan Syiah yang paling laku deh. Saya mau pelajari aliran sesat dari dulu ya. Maaf ya di bawah belajar. Motif aliran sesat itu 2. Kalau nggak duit, kalau nggak sek. Saya selalu nonton. Sudah pulang banget dengan dia yang terus aja mulai dari awal. Pasti dua itu, kalau nggak duit, kalau nggak sek. Kalau Syiah, kita sesat itu. Imam-imam Syiah itu bebas memperkosa wanita-wanita Syiah manapun. Dan wanita Syiah itu harus patuh pada perintah imam. Makanya di Teheran itu banyak wanita gila itu. Kalau dipergilirkan sama imam-imam Syiah itu. Bahkan kalau imam Syiah itu BAB, harus dimakan sama jemaahnya itu. Bisa ikut sama imam Syiah itu. Itu kan nanti nah, nikah mutah ini lah. Sebenarnya persoalannya begini. Rasulullah pernah menghalalkan ini. Sewaktu Islam masih pertama sekali pada saat itu. Tapi sewaktu fatul makkah, Rasulullah halalkan sampai hari kemudian. Nah, Syiah tidak menerima riwayat ini karena riwayat Umar. Kita mencoba antar Umar. Maka Syiah mutahnya sebenarnya, kalau kita menikah, itu kan tidak perlu, tidak boleh menyebutkan sepatasi waktu. Memang mutah ini, nikahnya mau pakai ijab kabul, pakai saksi, tapi walinya. Jadi kalau kita menikah, misalnya kalau suami itu nih, saya terima nikahnya Fatimah binti Quraisy seperangkat alat sholat tunai. Kalau si anak ditolak saya minta silat selama 6 bulan 1 semester. Selama 2 hari, selama 3 hari. Kalau perempuan kali ini apa-apaan gitu loh. Dan setelah 2 hari, udah bebas. Enggak lagi wajib. Kalau dia hamil, udah enggak ada tanggung jawab. Ya kalau dia apa melahirkan, dia enggak ada hubungan rasa. Apa beda sama pacul itu? Dulu pernah mahasiswa di Rusia, nggak tahu rekam saya dari mana ya. Kayaknya sudah dikeliling dia nanya sama Ustaz dulu. Ketemu saya, sama Pak Rahul. Ustaz, boleh nggak saya mut'ah itu? Dua tahun aja nih selama S2 di Rusia ya. Di sini nggak kuat Ustaz. Ini kan negara komunis ya. Orang taruh berhubungan zina di pinggir jalan Ustaz. Apa yang dilihat sih dulu? Kadang ciuman lah, pusing lah. Saya jawab ini. Soalnya saya tahu kondisi itu, saya kalau misalkan ada terdekat. Udah gini aja deh, nanti pulang aja ke Indonesia, nikah bawa istri ke sono gitu. Susah lah, mau pulang dari istri kan gak gampang gitu. Gampang kok sebenernya, nanti ketemu saya dulu di Jogja gitu. Nah, itu karena tertekannya dia di luar negeri. Sampai-sampai saya bilang pada teman, kalau mau S2 di negara-negara yang kafir gitu ya, Australia, Inggris, Amerika, itu harus bawa istri lah, kuat. Mereka tuh sudah menikah, mantap. Kalau mereka ini kenapa? Ini dia kejadian di Syiah. Jadi seorang anak berbakti kepada orang tuanya, kalau baca orang tuanya berbakti. Itu dia suruh. Ya, saya berbakti. Bang. Kata ayahnya, saya juga sayang lah, Bang. Itu ya, berbakti tapi baca. Ini bertanggungnya sama Umar, Abu Bakar, Umar Usman. Sampai dijadikan kese-kese itu. Itu mana ini? Sekarang si Ayo, dia bikin gambar babi, Abu Bakar Siddiq. Dibikin Umar, gambar anjing, Umar yang kotor, begitu berusaha. Gak tau benci banget sama nama tadi, apa gitu. Karena orang tiga ini merampas kekhalifahan daripada Ali. Padahal Ali sendiri sudah protes loh. Ali sendiri membenarkan, saya tidak pernah menikahi pada Ali. Coba kenapa? Waktu Rasulullah sakit, dan sudah Ali sendiri loh. Rasulullah kan usianya 83 hari dari haji wa'i. Rasulullah sakit sampai pingsan Rasulullah. Begitu Rasulullah siuman, apa kata Rasulullah? Asolat tanah, ya Aisyah, sudah sholat enggak? Belum sahabat. Belum ya suami, mereka membunuh. Saya enggak kuat kata Rasulullah, sama teman. Pingsan lagi Rasulullah, sampai 3 kali. Begitu setelah pingsan 3 kali, apa kata Rasulullah? Muru Abu Bakar Faisal Ibinas. Suruh Abu Bakar mengimami sholat. Rasulullah jadi makmur, Abu Bakar jadi imam. Apa kata kami? Kalau ngomong, saya berhak jadi khalifah. Kenapa bukan saya disuruh jadi nongsor? Ya ada di situ, Umar ada ya, Usman ada, Tomat, Zubat, Urman, Om. Seluruh Umar apa ada di situ? Kenapa Abu Bakar itu jadi khalifah? Ya, jadi nongsor lagi. Itu kan wasiat dari Rasulullah SAW. Isyarat bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Suatu Rasulullah meninggal, Muhajirin dan Hamzah kan berhak jadi khalifah. Kata orang Muhajirin, Abu Bakar yang bagus. Kata Rasulullah tidak. Kalau bukan melinakan, Islam tidak berkembang gitu. Umar berdiri pada saya. Di tangkian tamu tidak ditarik tangan Abu Bakar. Diajak naik mimbar. Kata Umar, kalian tidak tahu apa isyarat Rasulullah. Rasulullah menjadi sholat 3 hari menjadi makmum ketika Rasulullah sakit. Itu kan isyarat daripada Rasulullah. Rasulullah tidak menyerahkan siapa jadi rumah Rasulullah. Tapi itu isyarat. Untuk akhirat saja, Rasulullah percaya kepada Abu Bakar. Masa waktu orang dunia kita tidak percaya. Langsung berbaikan Umar pada saat itu. Saya baik Abu Bakar jadi khalifah. Terus siapa berdoa itu? Kecuali Ali. Kenapa Ali? Ali pulang dulu, lihat Fatimah. Fatimah itu lagi sedih, akhirnya meninggal. Besok sore baru Ali berdoa kepada Abu Bakar. Ini dimanfaatkan oleh Syiah. Ali tidak setuju sebenarnya. Maka sekali bukan tidak setuju, saya setuju dengan Ali. Cuma untuk berpegang seperti itu saya tidak bisa. Karena saya yang namanya Fatimah lagi setih ke Ali. Mau Syiah itu dipermainkan. Kata-kata itu Ali tidak setuju. Makanya mereka benci banget dengan tiga orang sahabat Rasulullah ini. Padahal ini mertua Rasulullah sama mantunya loh ya. Usman itu menikahi dua putri Rasulullah, Abu Bakar dan Umi Kalsum. Ketika dicerai sama khutbah dan Umi Kalsum, anak kedua. Abu Bakar, mertua, sahabat. Pertama kali masuk Islam, Umar, mertua Rasulullah. Menikah dengan Hafsah, binti Umar. Yang menerima simpanan Quran dari Abu Bakar. Setelah Quran dikumpulkan di zaman Abu Bakar, nanti diminta sama Usman, dan Mus'ab sampai sekarang. Inilah sedikit tentang kemuncian. Ini saya temukan aja di beberapa Facebook. Kata ini dia renakan. Sekarang saya cerai sama Jalal Iran. Iran banyak ribuan kalung cilik, Fatimah cilik tanpa ayah sebagai hasil kalung Quran. Ini nggak tahu ayahnya siapa. Sedikit mungkin sudah banyak nonton video tentang Syiah. Biar ada sedikit yang tentang Syiah. Saya kumpul-kumpulkan. Ini penyembelihan hewan ala Syiah Afghanistan. Menjauh ya. Syiah kalau penyembelihan hewan apa? Sorry. Gimana itu ya? Bukan seperti ini. Jadi nyembelihnya nggak pakai sembelihan begini. Syiah kan. Jadi apaan sih kan itu? Dia nyembelihnya langsung dipotong dengan itu. Agak ngeri ya, tapi gak usah lagi tadi usia. Ini ada judul korbannya ala Syiah. Ini kan boleh dimakan haram loh. Dalam Islam penyembelihan hewan itu ada aturannya. Ini kita korban loh, itu korbannya dia. Ini orangnya yang nonton banget ya. Itu adalah perlukan tak ringku ya. Dalam penyembelihan, memang kadang-kadang di Indonesia dan Sewi. Kenapa, terakhir ya, kenapa saya... Kenapa saya katakan kita butuh dari 2019. Persidangan itu harus ulama ya. Setidak-tidaknya habis ulama. Coba kenapa? Kalau presiden bukan ulama, kita untuk mencari makanan halal di Indonesia tidak bisa. Saya sudah menonton beberapa kali fakta, ada dulu pemuda di sana, AMM juga di kota. Dia pernah kerja di Jakarta, di daerah Kebun Jeruk. Ada penyembelihan besar di sana. Itu sudah ada label yang UI di luar. Itu ternyata praktik di dalam itu masih jauh daripada Islam. Ayam sebelum disembelih itu direndam dulu di kolam yang ada di sisinya itu. Itu kan soalnya. Ada sudah ada yang bikin dua. Itu saya jawab begini, saya umat itu. Anda jangan memimpikan FUI itu sudah seperti yang di Malaysia. Kalau Malaysia ini yang mereka kerjakan semua FUI nya Malaysia bebas masuk sampai ke dapur-dapur itu. Kalau ada penyimpang Islam di sana, ditutup, ditangkap dulu. FUI Indonesia nggak seperti itu. Kalau itu cuma ormas, sama dengan Muhammadiyah. Dia cuma bisa diprovokis. Sudah terus-terus Islam, sudah kan? Nggak bisa masuk ke dalam. Bisa diberikan undang-undang perbuatan tidak menyenangkan. Makanya kalau presiden kita ulama, kalau saya nanti jadi presiden ya, yang begitu saya pasti paling sakti. Masuk ke dalam rumah ulama. Kalau orang yang beri sesat, seperti orang yang beri. Kalau begitu, ini kita cari makanan hal yang susah banget di Indonesia. Masih banyak praktek-praktek gitu loh. Kadang-kadang sudah disembelih benar gitu ya. Sudah disembelih benar. Tapi hewan yang belum menikmati itu sudah dikulit, masih banyak begitu. Korban juga begitu loh. Setelah kami ini disembelih masih goyang-goyang begini. Diputus itu parah gitu. Kadang-kadang sudah setiap daging kulur lahmi yang diambil dari hewan yang masih hidup, pahlawan maitah pada Rasulullah itu pakai. Gak main-main masalah halal-halal dalam Islam. Tapi memang terlanjaran gitu. Dari makan halal itu susah banget. Ya kalau dia mati nyawa main, sungguhin. Lama pak, usah, sungguhin. Tata gitu. Itik yang paling mantap ya. Itik itu kalau disemblen, mungkin boleh disilang ke. Bentar, sumpah malu. Dia kemarin malam terakhir. Kalau ini Imam Syiah nih, Imam Syiah kalau mana sama ini. Berapa foto di Facebook yang ada? Anjingnya gak sopan pakai tangan kiri. Masa sama ulama Syiah tangan kiri? Tapi emang cocok sih. Ini gak yang bawah itu. Ya. Ini ada suaranya berikan ada berikan ini topik asal Cina ini Quran di Cina katanya 32 juz itu kalau ini orang dari Cina Quran bukan dibaca dari payung dan Cina itu punya kaabah sendiri loh ya mereka haji tidak kemana mereka haji ke Mekah semua satu-satuan ini makamnya Abu Lulu ya belakangnya Abu Lulu itu orang yang membunuh Umar bin Khattab mereka sama bahkan di apa di besar-besarkan itu ini mau kita menambah apa saja maksiat sih karena apa itu kerjasama dengan Vatikan. Nah ini pakai yang biasa kalau saya ketemu ini biasanya sih ya. Nah ini makamnya Abu Lu'lu' yang membunuh Umar bin Khattab. Di pusat-pusat di Iran itu. Ini lu tujuan semua. Padahal kita membenci dia karena dia membunuh Umar bin Khattab. Mana makamnya di gede-gede ini. Madafal itu masuk kuburnya Abu Lu'lu'. Ini makam. Di sholat Syiah berdoa. Jadi mengajarkan doa di kuburan Syiah. Iya. Dan yang ikut satu itu Syiah. Iya. Kuburan berdua sama iya. Kita kan enggak tahu balai itu juga sampai. Kita enggak tahu balai itu. Kalau ini nanti ada video setelah tapi kalau panjang saya memberikan batu karbala kalau ini takut pada mereka ya mau pada wajah tuh di apa yang terjadi itu. Nah ya, yang melihat batu karbala itu yang dia jadi termalakan mereka nggak bisa sholat kalau nggak pakai ini. Nanti batu, sebenarnya batu biasa aja sih, di para bukti sudah banyak. Cuma dijadikan batu, dicetak, dikirim seluruh dunia. Jadi orang Cina nggak bisa sholat kalau nggak pakai ini jidat itu. Nah itu bagusnya dikirim ke seluruh dunia. Nah itu sangat sempat batu apa nanti dia sholat tidak jadi tanah di situ jadi gak pakai kerja ya. Saya pikir dulu tuh orang animo ini kalau pasir nanti di situ daerah sedikit tentang nah, saya wajib kita sudah malam ada dialog kan? Kalau ada dialog ini dibandingkan dengan teman waspada dengan ini gratis dari ini kita bawa dulu satu pasir dari berapa tapi sudah habis juga di baju nanti kalau ada sama saya bawa buku tentang agar kita tidak mengusikkan Al-Amin Jamaluddin nanti dibagi-bagi ada dengan nah itu nanti pakai kuis seperti apa kali ini ada suara Asia ini kalau suara Asia seperti ini nanti ya ada beberapa terima kasih mudah-mudahan bermanfaat kita berdoa kepada Allah semoga makam mereka itu jaga dia makam Allah. Allah. tapi kita harus waspada. Kita maaf kepada anak-anak Muhammadiyah. Kita sudah melihat grup, ya. Kita sudah bisa masuk grup Mokta. Kita berbagi informasi terus-menerus ya tentang perkembangan Syiah di Jakarta. Dan yang terakhir sampai tiba-tiba kita nanti kaget aja deh. Setelah ada nanti jemaah kita Muhammadiyah surat kepada para ulama kita teriak-teriak benar lah. Kita harus selalu makanya pengajiannya harus selalu digalakkan. Kalau bisa ya jangan seminggu sekali lah sebenarnya. Rutin lah kita mengajar informasi. Cuma nanti kalau kita jam ini, saya kan sudah bilang ya. Bahkan ada anak ISM yang saya temukan sudah dua orang yang sudah terlibat di walaupun dia berhasil tersaing, dia tidak menanyakan si Abdul tadi. Ini kan kita kaget ya. So, kalau udah begitu nanti kalian mau ngapain? Lama-lama nanti mereka sholat pakai batu kata semuanya. Mau ngapain lagi tersebut? Berapa nanti kita mau ngobatinya? Coba sakit di sebelah parah. Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, mohon maaf teman-teman karena kontrak kita itu sampai jam 9:30 malam. Sekarang sudah jam 9:30 lebih kan. Jadi mohon maaf untuk sesi malam hari ini tidak ada dialog. Harapannya ini kajian seperti ini dilanjutkan. Sebagaimana kemarin kajian mengambil tema mana seperti Muhammad itu sangat penting. Orang terus semua terus penting. Okay. Ini saya tidak berwenang untuk membagikan ini. Ada berapa ini? 5. Saya serahkan kepada Mas Januri dan teman-teman dari bidang dakwah BBM untuk mensikapi. Untuk besok. Ini mana kita yang ini dulu? Yang ini ada 1, 2, 3, 4. Iya, karena yang ini terbatas nanti tidak terjadi perubahan darah. Siap malam darah. Ya cermat, yang pertama yang paling jauh. Oh iya. Beli dulu, beli dulu, beli dulu. Tak ada beli dulu, beli dulu, beli dulu.